ولكتابه ولرسوله. Kata beliau rahimahullah, atau orang-orang yang membolehkan membangun masjid di kuburan-kuburan para wali, di kuburan-kuburan orang saleh, kemudian menyalakan pelita-pelita di kuburan, dan macam-macam yang sejenisnya dari al-ghulu wal-ifrat, sikap ekstrim, sikap berlebih-lebihan. Wal-ibadah lighairillah, dan juga peribadatan pada selain Allah. Ini termasuk al-a'immah al-mudillin, tokoh-tokoh penyesat umat. Membolehkan untuk membangun kuburan, membangun masjid di atasnya, membuat kubah-kubah, kemudian membolehkan untuk menyalakan pelita-pelita, bahkan menyuruh mereka untuk mendatanginya dan meramaikan kuburan, menjadikannya sebagai id, tempat keramaian. Membolehkan mereka untuk meminta syafaat, meminta pembelaan, meminta pertolongan kepada wali-wali yang dikubur tersebut. Yang berarti membolehkan untuk beribadah kepada orang mati, karena doa adalah ibadah. Membolehkan, mengizinkan, bahkan menyuruh, menganjurkan untuk beribadah kepada orang mati dengan permohonan dan doa. Ya waliyullah, ya habibullah, ya maulana fulan bin fulan. Fama aktsaru hadzal hadyan wal kufur. Betapa banyak yang seperti ini, yang dijuluki oleh muallif, yang dijuluki oleh syarih dengan al-hadyan. Hadyan itu orang bicara ketika tidur. Apa namanya itu? Hah? Ngelindur. Betapa banyaknya kalimat-kalimat yang merupakan igawan. Itu hadyan. Fama aktsaru hadzal hadyan wal kufur. Betapa banyaknya igawan-igawan seperti ini, ucapan-ucapan orang lindur dan kekafiran-kekafiran yang mereka ajarkan. Dijuluki hadyan seperti orang mengigau karena enggak ada dasarnya sama sekali. Had dalil minal Quran, had dalil minas sunnah, berikan dalilmu dari Quran dan sunnah. Enggak ada. Apa alasanmu? Enggak ada. Apa hujahmu? Apa argumenmu? Enggak ada. Seperti orang ngigau. Orang tidur, tiba-tiba ngigau. Ambil. Ditanya, kamu nyuruh ngambil apa? Enggak tahu. Emang nyuruh sesuatu? Enggak. Lah kok tadi ngomong apa? Enggak paham. Dia ngomong apa aja enggak sadar, nyuruh apa enggak sadar, apalagi mau ditanya dalilnya. Apalagi mau ditanya hujahnya, argumennya, alasannya. La syai. Nol. Sifr. Ala syimal. Kok pakai ala syimal? Kalau alal yamin ada maknanya. Satu dikasih nol jadi 10. Iya kan? Dua dikasih nol jadi 20. Kasih nol dua jadi 200. Kan begitu. Kalau di kanan. Tapi kalau di kiri nol satu. Enggak ada apa-apanya. Mereka ini para musyrikin kuburin. Ketika ditanya, ainal hujjah, ainal dalil, apa illatnya, apa alasannya? Nol. Enggak ada sama sekali alasan. Oleh karena itulah dijuluki oleh pensyarah dengan hadyan. wal muhadah lillahi wa likitabihi wa lirasulih. Dijuluki muhadah yang bermakna penentangan karena memang ucapan-ucapan mereka menentang. Menentang Allah, menentang kitabnya, dan menentang rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan, berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan. Tetapi mereka justru berdoa pada kuburan. Muhadah atau bukan muhadah? Muhadah. Wali kitabihi, dan terhadap Al-Quran, berapa banyak Al-Quran mengatakan untuk berdoa kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, jangan engkau berdoa bersama Allah siapapun. Jangan berdoa pada selain Allah pada siapapun. Jangan menyeru selain Allah kepada siapapun. Jangan menyeru bersama Allah. Kalau bersama Allah artinya minta kepada Allah juga iya, minta kepada selain Allah juga iya. Jangan. Wala tad'u ma'allahi ahada. Al-Quran. Allah katakan dalam Quran, jangan menyeru bersama Allah. Doa kepada Allah saja, jangan menyeru yang lainnya. Ternyata mereka yuhad, menentang Al-Quran. Mendatangi kuburan-kuburan para wali, mendatangi kuburan-kuburan para awliya katanya, dan orang-orang soleh, kemudian memanggil-manggilnya, menyeru, ya wali fulan, ya syekh fulan, ya maulana, dan seterusnya. Muhaddah. Demikian pula muhaddah li rasulih, menentang rasulnya. Yaitu ketika Rasulullah SAW menyatakan, la taj'al qabri wathanan yu'bad, jangan jadikan kuburanku menjadi berhala yang disembah. Kuburan Nabi saja enggak boleh dijadikan kuburan berhala yang disembah. Apalagi kuburan selain Nabi. Ternyata mereka menjadikan semua kuburan para wali seperti berhala. Disembah, diagungkan, dibesarkan. Mereka datang meratap, berdoa, beristighosa, memohon, memanggil-manggil orang mati. Ya fulan, ya allan, ya habibullah, ya waliyallah. Ini muhadah di Rasul sallallahu alaihi wasallam, menentang rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jangan jadikan kuburan sebagai masjid, la taj'alul quburo masajid. Jangan jadikan kuburan sebagai masjid, tapi mereka para tokoh-tokoh penyesat umat, bangunlah masjid di kuburanku. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis kita ini, innama akhafu ala ummati al-a'immah al-mudhillin. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah tokoh-tokoh penyesat umat yang mengajarkan perkara-perkara tadi dengan hadian. Mengajarkan manusia agama dengan igawan, dengan ucapan yang sama sekali tanpa dasar. Kalimat innama akhafu ala ummati al-a'immah mudhillin ata bi innama. Dibawakan kalimat innama allati qad ta'ti lil hasr, yang kadang datang, bahkan seringkali datang untuk hasr. Maka innama dijuluki dengan harfu hasrin. Harfu hasrin. Apa makna hasr? Hasara yahsur, fahuwa mahsur, terkurung, dibatasi. Kalau saya gambar, perkara yang banyak Ini Ini menakutkan, ini menakutkan, ini menakutkan, ini menakutkan, ini menakutkan, ini menakutkan. Semuanya menakutkan. Kata Nabi, innama hanya saja mulai dikurung. Yang paling aku takutkan yang ini nih saja. Dikurung. Ini pakai bahasa Arab, innama. Harfu ma'adha? Harfu hasrin. Huruf yang mengurung. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan adalah al-a'immah al-mudillin. Al-a'immah al-mudillin. Kemiskinan enggak khawatir. Ini, itu, segala macam, enggak khawatir. Mal faqra akhsha 'alaikum. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Tetapi justru yang aku khawatirkan malah sebaliknya. Aku khawatir akan dituangkan dunia kepada kalian. Kemudian fatanafasuha kamatanafasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba pada dunia. Seperti orang-orang yang terdahulu berlomba-lomba dengan dunia. Maka kalian binasa seperti mereka binasa. Ala kulli hal. Kita sedang membahas innama. Harfu hasrin. Bayanan li syiddati khawfihi, menunjukkan betapa dahsyatnya rasa khawatir beliau terhadap umatnya dari para tokoh-tokoh penyesat umat. Karena tadi disebutkan, walakin akhsha an tufrad alaikumud dunya, aku khawatir dituangkan pada kalian dunia. Berarti ada enggak kekhawatiran pada dituangkannya dunia pada muslimin? Ada. Tetapi kok di situ pakai innama? Dikhususkan karena ini yang paling dikhawatirkan. Innama akhsha, innama akhafu alaikum ala immat mudillin. Ini bayan penjelasan li syiddati khaufihi, karena dahsyatnya rasa takut beliau, atau lebih tepatnya bukan rasa takut tapi rasa khawatir. Dahsyatnya rasa khawatir beliau terhadap umatnya dari para tokoh-tokoh penyesat umat. Wa ma waqa fi khaladin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min dzalik. Dan apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kekhawatiran tadi, yang paling tingginya adalah terhadap para a'immah al-mudillin. Wa ma waqa fi khaladin nabi min dhalika illa lima atla'ahu Allahu alaihi. Mengapa kok di dalam hati nabi ada perasaan khawatir? Khalada, menetap di hati. Tidaklah menetap di hati nabi rasa khawatir tadi kecuali lama atla'ahu Allahu alaihi, kecuali setelah Allah perlihatkan atasnya min ghaibihi, dari perkara-perkara yang ghaib atau sebagian perkara yang ghaib Allah beritahukan kepada nabinya. Apa diantaranya? Annahu sayaqa nadhiru ma fil hadis, akan terjadi seperti mirip dengan apa yang dalam hadis tadi. Yaitu seperti hadis yang kemarin, latattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh niscaya kalian akan benar-benar mengikuti orang sebelum kalian. Ketika ditanya, siapa ya Rasulullah, Yahud wa Nasara? Faman, siapa lagi? Karena diberitahu, maka Nabi tahu. Sebagaimana kalian ketika diberitahu, jadi tahu. Adapun yang alimul ghaib, tetap Allah wahdahu sendirinya yang mengetahui segala yang ghaib. Tetapi Allah berhak untuk memberitahukan beberapa perkara. Allah berkehendak untuk memberitahukan beberapa perkara kepada nabinya. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maka Allah beritahu bahwa nanti akan terjadi kalian akan mengikuti man qablakum. Nanti akan terjadi kalian kaum muslimin, umat yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, ternyata mengikuti orang-orang yang terdahulu dari Yahudi dan Nasara. Apa yang terjadi pada Yahudi dan Nasara dibahas di dalam Iqtidah Siratul Mustaqim. Yahudi qaswatul qulub, karena lupa kepada Allah, tidak banyak mengingat Allah. Sedangkan Nasrani justru ghulu, berlebih-lebihan, ekstrim. Taib, kita khususkan pada Yahudi. Kerasnya hati Yahudi karena tidak ada zikir Adam, zikrullah. Lupa mengingat Allah. Akhirnya tokoh-tokoh mereka, pendeta mereka, ahli ibadah mereka, pemimpin mereka, justru mengajarkan kepada pengikutnya kesesatan. Iya kan? Apa yang dilakukan dalam mereka? Para pendeta-pendeta Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi. Satu, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Diselewengkan makna-makna ayat dalam Taurat. Diselewengkan makna-makna ayat di dalam kitab mereka. Dua, yaktumuna al-ilma wa hum ya'lamun. Menutupi ilmu yang mereka sudah tahu. Ini pendetanya. Pak pendeta, apa hukumnya ini? Padahal haram. Apa hukumnya riba? Riba tidak mengapa. Yang penting saling riba. Yaktumuna al-ilma wahum ya'lamun. Menutupi ilmu dalam keadaan mereka tahu itu haram. Barakallahu fikum. Apa yang ketiga? Berkait dengan pertama dan kedua. Mereka menutupi ilmu, mereka menakwil-nakwilkan dan yuharrifun al-kalimah mawati'i. Untuk apa? Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Menjual fatwa demi keuntungan. Yashtaruna bi ayatillah, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Dengan harga yang murah, maknanya dengan dunia. Sebesar apapun dunia tetap murah. Berapa miliar, berapa triliun tetap murah. Karena dunia yusama dunia li'annahu dani. Karena dunia itu rendah, murah. Berarti menjual agama dengan dunia. Siapa yang melakukannya? Ajibu rahimakumullah. Siapa yang melakukan tahrif? Merubah-rubah kalimat Al-Quran, merubah-rubah kalimat Taurat. Siapa yang melakukan penyembunyian ilmu yaktumunal ilma wahum li'alamun? Siapa yang menjual ayat dengan harga yang murah? Bawahannya apa tokoh-tokohnya? Rakyatnya atau pemimpinnya? Pengikutnya atau pendetanya? Ajibu, jawab. Naam, pendetanya. Imam-imamnya. Pimpinan-pimpinannya. Bawahannya cuma ngikut. Akhirnya Yahudi sekian banyaknya tersesat seluruhnya karena a'immatul mudillin. Akhirnya Yahudi dengan sekian banyak jumlahnya semuanya dal. Mengapa? Karena imam-imam ini, pendeta-pendeta ini imam, imam, pendeta-pendetanya, tokoh-tokohnya, pemimpinnya, semuanya mudillin. mudillina, menyesatkan. Sehingga Rasulullah SAW tahu, karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Yahudi. Diberitahu kalau mereka ini sesat, mereka ini qaswatul qulub, mereka begini-begini dan umatmu akan mengikuti Yahudi. Maka Nabi berkata, aku khawatir di tengah-tengah kalian pun akan muncul tokoh-tokoh penyesat seperti yang terjadi pada Yahudi. Maka barakallahu fiikum, Rasulullah SAW mengkhabarkan kekhawatirannya karena Allah beritahu akan terjadi. Wa qad bayyana Allah Ta'ala fi kitabihi siratahu al-mustaqim. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam kitabnya jalannya yang lurus. Alladhi huwa sabilul mu'minin. Yang itu merupakan jalannya orang-orang mukmin. Fakullu man ahdatha hadathan laisa fi kitabillahi wala sunnata rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fahuwa mal'unun. Allah telah menjelaskan jalan yang lurus, yang itu merupakan sabilul mu'minin. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang mukmin. Fakullu man ahdatha hadathan, maka siapa yang mengada-adakan perkara baru, ajaran baru, yang enggak ada dalam kitabullah, yang enggak ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia terlaknat. Apa maknanya terlaknat? Dijauhkan dari rahmat. Wa hadatsuhu mardud, dan ajaran barunya tertolak. Itu semua berdalil, jangan sembarangan. Kalau para ulama berbicara itu masya Allah, semua didasari dengan dalil-dalil. Kita potong-potong kalimat tadi untuk menunjukkan dalilnya satu persatu. Dijelaskan tentang siratul mustaqim. Di mana? Nah, di beberapa ayat, di antaranya dalam surat Al-An'am 151, 152, 153. Berisi wasiat-wasiat-wasiat sampai wasiat yang terakhir, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, inilah jalanku yang lurus kata Allah, ikutilah dia. Setelah dijelaskan sampai 9 wasiat, yang ke-10-nya dikatakan inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Dimulai dengan apa? Tauhid. Apa awalnya? Qul ta'alau atlu ma harramallahu alaikum. Qul ta'alau, katakan, marilah kemari, aku bacakan apa yang diharamkan oleh Allah atas kalian. Apa itu? Naam, la tusyriku bihi syai'a. La tusyriku bihi syai'a. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini wasiat pertama. Kemudian kedua, ketiga, keempat, kepada orang tua, kepada anak yatim, dan seterusnya. Sampai Allah katakan, inilah jalanku yang lurus. Ikutilah dia. Alladhi huwa sabilul mu'minin. Apa dalilnya? Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira. Siapa yang menyelisihi jalan Rasul dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin, sabilil mukminin, maka Allah ancam dengan dua ancaman di dunia dan di akhirat. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami palingkan dia, kami sesatkan dia, dan di akhirat wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Berarti ayat ini mewajibkan untuk mengikuti sabilul mu'minin. Man yushaqiqir rasul, siapa yang menyelisihi jalan Rasul, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Itu dalil sabilil mu'minin. Maka kullu man ahdatha hadathan, maka siapa yang mengada-adakan hadathan laisa fi kitabillah, yang enggak ada dalam kitabullah, enggak ada dalam sunnah Rasulullah, maka dia dilaknat. Apa dalilnya? Taib. La'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih tidak atas nama Allah. Dan apa lanjutnya? Yang ghayyara tuhumal ardi, yang berani merubah-rubah batas-batas tanah. Ini mendzalimi orang lain. Apalagi man awa muhtitha, orang yang melindungi, orang yang mengada-adakan hadatan, orang yang melindungi orang yang berbuat hadas, dilaknat. Apalagi yang berbuatnya, apa enggak dilaknat? Dan itu ada dalam kitab kita ini. Kalian cari dalam kitab kalian. Ada di dalam bab menyembelih untuk selain Allah. Sudah lewat apa belum? Bab man dzabaha li ghairillah. Ada hadisnya. Dan di sana disebutkan di antara yang dilaknat adalah man awa muhditha. Wahadathuhu mardud. Dan hadasnya yang diada-adakannya mardud, tertolak. Apa dalilnya? Hah? Paling hafal kalian. Man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan ini, yaitu urusan agama, yang tidak ada dariku perintahnya, maka dia tertolak. Saya ulangi, man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan perkara dalam urusan agama ini yang bukan daripadanya, maka dia tertolak, merdud. Lafaz kedua, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang enggak ada perintahku, maka dia tertolak. Tapi yang pertama sebagai dalil lebih tepat karena kalimatnya hadatsa. Karena penulis pensyarah berkata wa hadatsuhu mardud. Berarti dalilnya man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man ahdasa hadathan aw awa muhdithan fa alaihi la'natullah wal malaikatu wan nasu ajma'in la yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adlan. Siapa yang mengada-adakan hadathan aw awa muhdithan, atau melindungi orang yang mengada-adakan muhdithan, maka atasnya laknat Allah dan laknat para malaikatnya dan manusia seluruhnya. La yaqbalullahu minhu yawmal qiyamah sarfan wala adla. Allah enggak akan menerima daripadanya sarfan wala adlan. Tidak akan menerima tebusan. Enggak akan menerima alasan. Sudah menjadi istilah sarfan wala adlan. Wa qala man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Wa qala kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Itu semua dalil-dalil dari ucapan beliau tadi. Wa hadhihi ahaditsu sahihah. Dan hadis-hadis ini sahih. Wa hadhihi ahaditsu, tanpa tanwin, karena mamnu'un min as-sarf. Li sababin taqumu maqama sababaini. Ya, karena satu sebab yang kedudukannya seperti dua sebab, yaitu sighah muntaha al-jumu' ala wazan mafa'il. yaitu ahadis. Ahaditsu sahihah. Ini semua hadis-hadis sahih. Wa madaru usuliddin wa ahkamihi ala hadhil ahadits. Dan lingkup prinsip-prinsip agama ini dan lingkup hukum-hukum agama ini beredar pada hadis-hadis tersebut. Beredar pada hadis-hadis tersebut. Qad bayyana Allah Ta'ala hadzal asl fi mawadhi'a min kitabihil aziz. Dan Allah telah jelaskan prinsip ini di beberapa tempat. Mawadhi'a. Dia tidak bisa kasrah karena mamnu' min as-sarf, karena sebab yang sama dengan yang tadi. Ala wazan mafa'il. Kalau yang tadi mafa'il, sekarang mafa'il. Sehingga tetap fathah. Fi mawadi'a min kitabihil aziz. Di beberapa tempat dalam kitabnya yang mulia. Kama qala ta'ala. Sebagaimana Allah katakan. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilam ma tadhakkarun. Kata Allah, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Dan jangan mengikuti apa yang selainnya dari para wali-wali. Qalilam ma tadhakkarun. Sedikit sekali kalian yang mau ingat. Surat Al-A'raf ayat 3. Atau ayat Allah yang lain. Thumma ja'alnaka ala syari'atim minal amr. Fattabi'ha. Wa la tattabi' ahwa'al ladina la ya'lamun. Innahum lan yughnu 'anka min Allahi syai'a. Kemudian kami jadikan engkau, wahai Rasul, di atas satu syariat dari urusan ini. Fattabi'ha. Maka ikutilah syariat ini. Wa la tattabi' ahwa'al ladina la ya'lamun. Jangan ikuti hawa nafsu mereka-mereka yang tidak punya ilmu. Innahum la yughnu 'anka. Mereka enggak akan bisa mencukupimu sedikit pun. Minallahi syai'a. Tidak akan bisa mencukupi dari Allah sedikit pun. Wa nadhairuha fil Qur'ani katsirah. Dan yang semiripnya di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Alhamdulillah. Sangat jelas barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.